Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai fillah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan membahas bersama sebuah permasalahan dengan tema begitu tertulis dalam judul, ada apa dengan keluarga di masa pandemi? Baik. Maksud dari judul ini, ada apa dengan keluarga di masa pandemi, adalah motivasi untuk masing-masing kita bertanya dan memberikan ihtimam, ya, perhatian pada masing keluarga-keluarga kita, ya, di masa pandemi ini. Walaupun sesungguhnya bukan hanya di masa pandemi saja, dalam semua keadaan, wabil khusus terkhusus bagi para pemimpin keluarga, ar-rijal, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, para pemimpin keluarga yang mereka akan diminta pertanggungjawabannya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keluarganya. Terlebih di masa saat ini, ikhwatil kiram, di masa pandemi ini, masing-masing kita berintrospeksi, coba melihat, ya, ada apa dengan keluarga kita. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak diragukan bahwasanya di antara yang kita rasakan saat ini, ya, dengan adanya pandemi, ujian Allah ini, banyak hal-hal yang berubah dalam kehidupan keluarga. Banyak perubahan. Dan di antara perubahan-perubahan itu adalah perubahan-perubahan yang kita menganggapnya sebagai sebuah kesulitan, kesusahan. Dan itu dirasakan oleh banyak keluarga. Kita mendengar, atau mungkin kita juga merasakan sendiri, atau kita membaca dalam obrolan dengan ikhwah dan seterusnya. Naam, bahkan kita melihat itu secara umum terjadi. Ada kesulitan-kesulitan yang menimpa. Dari kesulitan ekonomi, ya, yang tadinya usahanya lancar, kemudian ada gangguan, ada yang berjalan terseok-seok, ada yang masih berjalan namun banyak berkurang. Nah, walaupun sebagian keluarga ada yang tidak terdampak begitu besar, karena dia mungkin sebagai seorang pegawai atau yang semisalnya. Ala kulli hal, ada perubahan dalam ekonomi. Ada perubahan dalam pendidikan anak. Yang tadinya ya rumah sepi, ya anak banyak 10, tapi mondok semua, yang satu di luar Jawa, yang satu di Jawa, yang ini dan seterusnya, habis. Suasana sepi sebelum pandemi, sehingga begitu datang pandemi merasakan perubahan, kumpul lagi, kumpul dalam waktu yang lama. Problem dalam masalah pendidikan anak, menghadapi 10 anak ya 10 sifat, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ini sudah dewasa, balik, ini belum. Iya, ini contoh kesulitan di dalam masalah pendidikan. Kemudian coba ditinjau lagi dalam masalah silah, dalam menyambung rahim pun juga ya ada perubahan. Seperti contoh ketika Idul Fitr kemarin, yang biasanya kita ya dengan mudah pulang kampung atau mudik, ya. Tapi ta'atan li waliyil amr, sebagai bentuk ketaatan kepada waliul amr, ya, untuk kita sholat di rumah waktu itu Idul Fitr. Kemudian kita ya tidak pulang kampung. Nah, ada masalah, ya, perubahan dalam bab silah, menyambung rahim kita dengan orang tua, dengan kerabat. Artinya ikhwatil kiram rahiman wa rahimakumullah, ini beberapa contoh kesulitan-kesulitan dan perubahan-perubahan yang kita rasakan di tengah keluarga. Orang tua jauh di sana sudah tua. Nah, sebagian ikhwan ada yang bercerita, subhanallah Ustaz, jauh orang tua saya, ibu saya jauh di Jawa Timur sana. Dan 4 bulan, 5 bulan tidak ketemu. Tapi ya setiap hari apa? Telepon. Nah, di antara yang mampu untuk dilakukan. Nah, sampai dimudahkan ada perjalanan bisa ketemu ya, di masa new normal ya, dengan protokol yang memang di apa namanya tetapkan oleh waliul amr. Ini hanya sepintas beberapa perubahan yang dirasakan di dalam keluarga. Nah, di sini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah dituntut, terkhusus bagi para pemimpin keluarga, untuk senantiasa dia ya berada di atas koridor. Dia memimpin keluarganya dengan baik, mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebuah tanggung jawab besar. Sebelum kita melanjutkan ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, agar kita bisa lebih baik di dalam menghadapi segala kesulitan di tengah keluarga ini, ya, kita ingatkan dengan sebuah masalah muhimmah, yaitu tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim. Al-Hakim. Wa huwal Azizul Hakim. Dan dia Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Hakim adalah salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya setiap nama Allah itu mengandung sifat yang maha mulia, yang maha tinggi. Semua nama-nama Allah husna, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala Dia memiliki al asma'ul husna, nama-nama yang maha indah. Di antara keindahan nama Allah adalah setiap nama Allah mesti mengandung sifat yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha sempurna. Termasuk Al-Hakim. Di antara makna Al-Hakim, Allah Subhanahu wa taala Dialah yang memiliki hukum. Lahul hukum. Milik Allah lah al-hukum. Baik hukum kauniyah, al-hukum kauni atau hukum syar'i. Hukum syariat siapa yang membuat? Allah Azza wa Jalla. Hukum kauni, semua yang terjadi di kaun alam ini. Hujan, paceklik, panen, gagal panen, panas, dingin, salju, ya, pandemi. Apa yang terjadi pada kaun alam semesta ini, siapa yang menetapkannya? Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang memiliki hukum. Baik hukum syar'i, syariat, al-halal wal haram, al-amr wan nahi, halal haram, perintah larangan, atau hukum kauni yang terjadi di kaun alam ini. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, yang menetapkan. Dan kita wajib meyakini semua yang Allah tetapkan itu mengandung hikmah balighah, hikmah yang sangat dalam, yang sangat agung. Jadi semua syariat Allah mesti mengandung hikmah. Allah haramkan babi, Allah haramkan darah, Allah haramkan bangkai, ada hikmah yang sangat besar. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan haji, ada hikmah balighah. Termasuk apa yang terjadi di alam semesta ini, masaib, musibah, hikmahnya besar, ikhwatul kiram. Dan ketika seorang mengerti dan meyakini bahwasanya semua yang menimpa kita itu adalah mengandung hikmah yang sangat besar, memotivasi seseorang, mendorong seseorang untuk terus berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan terus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersabar. Karena dia yakin, ya, apa yang Allah tetapkan itu mengandung mada hikmah. Kesulitan ekonomi yang menimpa keluarga di masa pandemi, ya. Kesulitan di dalam tarbiyah pendidikan anak yang juga dialami di masa pandemi. Kesulitan untuk berinteraksi, ya, harus menyesuaikan, ya, berbagai macam apa, ya, kondisi, ya. Nah, kesulitan-kesulitan itu ikhwatil kiram dihadapi dengan penuh husnudzan kepada Allah, ya, dan yakin bahwasanya semuanya itu mesti mengandung apa, hikmah. Dan ini harus ditanamkan pada masing-masing kita sebagai kepala keluarga, ya. Yang sudah punya keluarga diingatkan pada istri-istrinya, anak-anaknya, agar tetap seorang berada di atas koridor syar'i, memuliakan Allah, mengagungkan Allah jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, terkadang sulit untuk, ya, menerima di saat awal tentang kesulitan yang menimpa, namun ternyata ada hikmah yang sangat besar. Kita coba, ya, ingat kisah yang menimpa keluarga Musa alaihi salatu wassalam, ibunya Musa dan keluarganya. Di masa itu masa yang sulit. Masa Fir'aun yang demikian bengis, Haman yang memiliki tentara-tentaranya yang bengis, kejam. Semua bayi laki-laki Bani Israel dibunuh dengan tidak ada kasih sayang. Yeah. Setiap ibu yang mengandung di masa itu dari Bani Israel khawatir. Menanti dengan cemas. Orang kalau menanti anak kan biasanya senang. Ya. Menanti, nanti. Ini sudah khawatir luar biasa. Termasuk ketika ibunya Musa melahirkan Musa, ya. Betul-betul beliau dan keluarganya khawatir. Ya. Dan Allah pun menetapkan hukum kauni yang menimpa keluarga siapa? Keluarga Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Baik, kisahnya Allah sebutkan dalam suratul Qasas. Bagaimana kemudian ya, ibunya Musa mendapatkan apa namanya? Wahyu, yakni ilham fi qalbiha, ya, untuk melemparkan di dalam sungai Nil, ya, dimasukkan ke dalam tabut, di dalam apa peti. Ya. Baik. Tidak bisa dibayangkan perasaan seorang ibu. Sudah disusui, ya, takut, khawatir, ya. Nah, kemudian dilemparkan filiam, ya, di sungai Nil. Faltaqatahu alu Fir'aun. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, yang mengambil adalah keluarga siapa? Fir'aun. Luar biasa, ikhwan. Namun ternyata di situ ada hikmah balighah yang demikian besar. Fir'aun dengan kebengisannya, Haman dengan tentaranya, ternyata luluh dengan ucapan seorang wanita. Imra'atu Fir'aun. Ketika dia mengatakan, Qurratu 'ainil li walak, ini anak akan menjadi penyejuk mataku dan matamu. La taqtulu, jangan kamu bunuh, jangan kalian bunuh. Ternyata ucapan seorang wanita ini merubah kekuatan yang demikian apa? Besar. Tidak mampu, Fir'aun tidak berani, Haman tidak berani. Jelas-jelas ini keturunan Bani Israel. Ya. Bahkan ya, imra'atu Fir'aun berharap ada manfaat. Asa ayyan fa'ana, semoga dia bisa memberikan manfaat untuk kami. Dan memang imra'atu Fir'aun mendapatkan faedah mukminah nanti. Atau kita jadikan anak tinggal di keluarga apa? Fir'aun. Di balik kejadian yang menimpa keluarga Fir'aun, umum Musa, kesedihan, kesempitan, ya. Namun ternyata kemudian berakhir dengan kebaikan. Kembali lagi Musa, dikembalikan kepada ibunya. Dalam keadaan ibunya setiap hari menggendongnya, menyusuinya, tidak ada yang tahu itu ibunya kecuali keluarganya. Disusui dengan tenang, berjalan keluar pun juga aman, ya. Dibayar, dibiayai oleh keluarga apa? Fir'aun. Keamanan yang luar biasa, seperti anak kerajaan sudah. Artinya menjadi sebab keamanan pula bagi keluarga siapa? Keluarga ya, Musa alaihi salatu wassalam. Di balik kesempitan yang menimpa keluarga, di balik kesulitan yang menimpa keluarga ummu Musa, ya, ada lutfullah. Wa min asma'ihi al-latif. Di antara nama Allah adalah al-latif. Wahuwa Ar-Rahim, Wawarrahmanur Rahim. Ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Ini yang perlu untuk selalu kita ingat, ikhwan. Ketika seorang memandang apa yang menimpa itu adalah ujian dari Allah yang penuh dengan hikmah, biidnillahi azza wa jalla akan menjadikan ya, seorang suami, seorang pimpinan keluarga melihat ada apa di tengah keluarganya di masa-masa pandemi ini dengan penuh harap kepada Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu semuanya, maka ya, tinggal melihat setiap problema yang dihadapi dan mencoba menghadapi problema itu dengan bimbingan syar'i. Kesulitan apa yang menimpa? Ada kesulitan ekonomi, ma'adha naf'al, apa yang kami lakukan? Ada kesulitan dalam tarbiyah anak-anak, maka naf'al apa yang kita lakukan. Ada kesulitan dalam silah, maka naf'al apa yang kita lakukan. Ini. Taib. Ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah. Jangan hadapi dengan keluh kesah. Jangan hadapi dengan su'udhan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Apalagi sebagai seorang pimpinan keluarga. Jangan lemah. Kamu ini qawwam ala nisa. Taib. Kalau suami saja lemah, sering mengeluh, ya bagaimana dengan istrinya? Bagaimana dengan anak-anaknya? Taib. Betul, hari itu dia tidak mendapatkan rezeki seperti biasanya. Namun apa tidak bisa untuk dia tetap bersyukur pada Allah Jalla wa'ala? Iya. Kesulitan ekonomi yang ini dirasakan oleh semua barangkali, semua merasakan. Walaupun ada yang merasakan sangat berat, ada yang semua merasakan. Di antaranya adalah dihadapi yang pertama ikhwatul kiram, ya, di samping dengan tadi husnudzan kepada Allah, sabar. Di antara yang diajarkan oleh syariat adalah al-iqtisad. Al-iqtisad, sederhana. Di dalam membelanjakan, sederhana di dalam mengatur, harus lebih memilih lagi. Sebagian orang, sebagian keluarga semakin sulit keadaannya karena dia tidak bisa memilih dan tidak mengatur. Al-iqtisad, sederhana di dalam membelanjakan, sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Qala jalla wa'ala, kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, wala tusrifu. Dan jangan kalian melampaui batas. Jangan melampaui batas. Baik. Mana yang paling penting, ya, mana yang lebih penting. Dan di sini seorang suami punya tugas untuk menyabarkan istrinya, menyabarkan anak-anaknya, ya, membiasakan sesuatu yang muktasid. Naam. Wabillahi taufiq. Kemudian juga ikhwatil kiram, ya, hadapi dengan takwa, takwa Allah azza wa jalla. Taqwa, fi'lul awamir wa tarkun nawahi, melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan taqwa Allah adalah sebab, ya, dibukakannya pintu mata rizqi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan jalan keluar dari problema yang dia hadapi, dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tetap berusaha untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini tugas kita semuanya. Ittaqullaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Ya. Terkadang di saat sempit, ya, di saat tidak terbayang apalagi pintu yang bisa saya lalui, di situ datang pertolongan Allah Jalla wa'ala. Jangan tergesa-gesa. Jangan sampai kemudian terjatuh pada su'udhan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebaik-baik contoh adalah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam wa ashabul kiram, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Ada sebuah kisah, saya baru membaca kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah fi sahihih, kisah Abu Talhah. Ketika itu beliau datang ke Masjid Nabawi, melihat Nabi alaihi salatu wasallam sedang duduk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis kepada Ahlus Suffah. Ahlus Suffah, para sahabat yang kebanyakannya atau mereka fuqara, fakir, tidak punya keluarga, tidak punya rumah, sehingga tinggal di Masjid Nabawi, Ahlus Suffah. Nabi sedang menyampaikan ilmu, ayat, hadis. Datang Abu Thalhah mendengar suara Nabi yang demikian lemah, lemah, lirih. Yani sangat kelihatan beliau sedang sangat lapar. Dan Madinah pernah mendapatkan ujian paceklik. Ini kan ekonomi. Tidak tega Abu Thalhah. Maka Abu Thalhah pun pulang ke rumah menemui istrinya Ummu Sulaim. Bertanya pada Ummu Sulaim, "Wahai istriku, ada sesuatu tidak? Saya ingin memberikan sesuatu untuk Rasul. Saya mendengar suara Rasul demikian lemah, tampak kelaparan, tampak beliau lapar." Sang istri mencari sesuatu di rumah, tidak ada kecuali roti gandum. Coba bayangkan. Ini juga bisa menggambarkan bagaimana kondisi keluarga sahabat ketika itu. Tidak ada apa-apa kecuali roti gandum. Dan ketika berbicara lauk, tidak ada lauk. Tidak ada lauk, roti gandum saja. Maka Ummu Sulaim memanggil Anas. Anas bin Malik dipanggil. "Wahai Anas, putranya, tolong ini disampaikan untuk Rasul alaihi salatu wasallam, roti gandum kering. Ambil kain, dibungkus. Tolong sampaikan kepada Nabi." Ya. Pergilah Anas bin Malik, ya, khadim Rasul, pembantu Rasul. Datang kepada Nabi, mendekat Nabi alaihi salatu wasallam, masuk ke masjid, dipanggil oleh Nabi, "Ya Anas, ada apa Anas? Engkau mau menyampaikan tentang makanan?" "Iya ya Rasul, ada makanan untuk engkau." Maksudnya roti ini hanya untuk Rasul, adanya hanya roti. Ya, ternyata Nabi alaihi salatu wasallam ya memanggil semua Ahlus Suffah. "Wahai Ahlus Suffah, bangunlah kalian, bangkitlah kalian, ya. Ada hidangan untuk kalian dari Abu Thalhah." Nah, ya, kaget Anas ini. Dia pun lari pulang ke rumah, ya, menyampaikan kepada Abu Thalhah, ya, ayah sambungnya, menceritakan apa yang terjadi. Maka Abu Thalhah pun terkaget dan dia pun menceritakan kepada istrinya Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim hanya mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Datang Nabi alaihi salatu wasallam bersama 70 orang atau 80 orang ketika itu. Roti gandum untuk 70 orang, ini berapa? Tidak bisa ikhwan. Baik, Rasul berpesan kepada Ummu Sulaim dan Abu Thalhah, "Coba cari, ada atau tidak kalian idam, lauk." Akhirnya dicari, ada wadah bekas minyak samin, ya, diperes, masih ada tetesan-tetesan minyak apa? Samin. Ya. Baik, kemudian Nabi mengatakan, "Masuk 10 orang, 10 orang masuk, makan." Rasul mendoakan agar diberkahi. Mereka makan dari roti tadi. 10 orang sampai kenyang keluar. Masuk lagi, persilahkan 10 orang. Masuk lagi makan sampai kenyang. Sampai semuanya 80 orang kurang lebih makan dan kenyang. Dan masih ada roti itu. Nah, subhanallah, maha suci Allah. Di saat sempit menimpa, tetapi dihadapi dengan takwa Allah, taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, Allah memberikan jalan apa? Keluar. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di samping menghadapi dengan takwa juga, ya. Kalau tadi iqtisad sederhana adalah masih dalam perkara-perkara yang apa? Yang halal, memilah dan memilih. Apalagi berikutnya, kalau itu perkara yang haram, ya, tinggalkan. Sebagian orang sempit ekonominya karena menggunakan untuk sesuatu yang haram. Coba perhatikan. Surbud dukhan, ya, rokok misalnya. Berapa uang habis untuk rokok? Di masa sempit kayak gini masih merokok. Ya, kalau satu bungkus 20 ribu rupiah, sudah sehari satu bungkus saja. Berarti satu bulan berapa? 600 ribu. 600 ribu. Ya pantas sempit hidupnya. Nah kalau dua bungkus 1.200.000. Kalau di Banyumas itu sudah anu ya, apa namanya? UMR. Wah, Banyumas itu sudah UMR. UMR untuk apa? Untuk beli rokok. Baik. Coba perhatikan yang seperti ini, ma'asyiral muslimin. Unzuru, coba dilihat. Terlebih itu membahayakan, mudharrah. Ya. Dan tidak diragukan semua ahli kesehatan bersepakat tentang mudharat itu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Demikian pula kesulitan-kesulitan yang lain. Kesulitan-kesulitan yang lain. Kesulitan di dalam tarbiyah. Ya. Di sini butuhnya ta'awun antara ya, seorang suami dengan apa? Dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Di antara pondasi yang sangat bermanfaat di dalam menghadapi pandemi ini di tengah keluarga adalah ta'awun alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Bantu membantu dengan sabar. Wallahi butuh sekali ini. Anak semua kumpul, semua butuh perhatian, semua butuh apa namanya? Pengaturan, semua punya hajat. Nah, ini sangat terasa ketika anak banyak kumpul. Taib. Dan seterusnya, ikhwan, ini permasalahan-permasalahan yang ada, ya. Hendaknya setiap kita, apalagi seorang pemimpin keluarga, untuk bertanya, ada apa dengan keluarga saya di masa pandemi ini? Ada hikmah yang sangat besar ya Fatil Kiram. Beberapa hikmah barangkali kita akan sebutkan di sini. Di antara hikmah yang kita merasakan ada kenikmatan dan ada kelembutan Allah Azza wa Jalla di masa pandemi ini. Yang pertama adalah ya, datang saatnya seorang suami ya betul-betul menjadi qawwam. Taib. Mungkin sering tidak ketemu anaknya, sering tidak ketemu istrinya, sering safar sana, safar sini. Nah, sekarang ngadep terus. Ya, kerjaan juga berkurang. Betul, di satu sisi ada kesulitan. Tapi di sisi yang lain ada kedekatan. Yang seperti ini coba direnungkan. Kenikmatan di sini. Ya. Saatnya seorang suami untuk betul-betul menjadi qawwam. Ajarkan kepada anak-anaknya sabar, kesabaran. Kesabaran di dalam membimbing, kesabaran dalam memerintah anaknya, kesabaran di dalam menghadapi kesulitan ekonomi, kesabaran di dalam ya, kesulitan mendidik, tarbiyah. Kesempatan untuk mengingatkan anak-anaknya betapa besar nikmat ma'ahid ahli sunnati wal jamaah yang selama ini sebagian anak mengatakan saya bosan di mana? Ya. Di ma'had, sekarang di rumah. Saya bosan di rumah. Nah, itulah manusia. Iya. Hikmah yang demikian banyak. Ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Sepertinya yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya. Baik. Tidak banyak namun ya, semoga bisa sedikit mengingatkan ya, tentang betapa pentingnya kita untuk ya, senantiasa mengingat sebuah tugas, sebuah kewajiban yang Allah embankan atas kita semuanya, memberikan ihtimam, perhatian kepada keluarga kita. Dan untuk lebih mengerti bagaimana kita di dalam membina keluarga, menghadapi segala kesulitan, bacalah kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Telah banyak kesulitan-kesulitan, telah banyak ujian-ujian yang menimpa Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu sesuatu yang memang ya harus dihadapi. Alif lam mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia menyangka mereka dibiarkan mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, dalam keadaan mereka tidak diuji. Allah akan menguji setiap manusia dengan rasa takut, dengan kematian, dengan kurangnya harta, jiwa, dan seterusnya. Nah, wabashshiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam sekali lagi adalah orang yang paling banyak mendapatkan ujian di tengah keluarganya. Bersama dengan itu beliau hadapi dengan penuh kesabaran dan dengan penuh perhatian, dan beliau selalu melihat dan menanyakan apa yang terjadi pada keluarganya. Ketika haji wada, ya, para sahabat datang ke Mekah, ya. Sampai di Mekah, ya, orang yang berniat haji diperintahkan untuk merubahnya menjadi ihram untuk umrah. Jadi semuanya setelah tawaf lanjutkan sa'i, kemudian apa? Tahallul. Aisyah ternyata haid ketika itu. Sampai di kota Mekah tanggal 4 Dzulhijjah, haid. Nunggu tanggal 5 belum selesai haid. Tanggal 6 belum selesai haid. Tanggal 7 sampai yaumut tarwiyah tanggal 8 masih haid. Sehingga Aisyah tidak bisa melanjutkan apa? Tawaf, enggak bisa tawaf. Pada tanggal 8 ya, ketika Rasul akan pergi ke Mina, melihat Aisyah menangis. Hadza huwa syahid. Ketika melihat Aisyah menangis, Nabi punya perhatian. Ya. Melihat apa yang terjadi pada keluarganya. Wahai Aisyah, ada apa engkau menangis? Apakah engkau masih haid? Kata Aisyah, iya ya Rasulullah. Sudah kalau demikian, ya, rubahlah niatmu untuk haji. Jangan selesaikan tawafmu. Tidak bisa menyelesaikan tawaf, langsung ke Mina untuk melanjutkan apa haji. Sehingga diniatkan haji qiran. Haji qiran. Ini salah satu contoh ikhwatul qiran. Kesedihan yang menimpa keluarga beliau alaihi salatu wassalam dihadapi dengan perhatian. Apa yang terjadi pada keluarganya? Demikian pula kita semuanya di saat-saat ini hendaknya banyak bertanya dan melihat ada apa yang terjadi pada keluarga di masa pandemi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, keberkahan kepada kita semuanya, memberikan pertolongan di saat-saat sempit. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.